السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثالث في تقرير الإجماع، sisi ketiga dalam penetapan إجماع. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari awal membahas tentang keharusan menyelisihi Ashabil Jahim sesuai dengan judul kitabnya Iqtida Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi jalan yang lurus adalah menyelisihi atau membedakan diri dari ashabil jahim. Maka beliau mulai membahas dalil-dalilnya. Pertama, dari ayat-ayat Al-Quran. Sudah selesai pembahasan. Kemudian dari sunan dan ahadis. Sudah selesai dibahas. Kemudian aqwal sahabah. Sudah selesai dibahas. Kemudian aqwal al-ulama. Kemudian ijma'. Bahwasanya kewajiban menyelisihi ashabil jahim, kewajiban membedakan diri dari orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya, itu adalah konsekuensi dari jalan yang lurus menurut ijma. Dan sudah dibahas oleh beliau bukti-buktinya. Pertama, dari ucapan-ucapan para khalifah-khalifah yang semua para sahabat yang hidup di zaman itu tidak menentang. Itu bentuk ijma. Abu Bakar berbicara misalnya, para sahabat yang masih hidup ketika itu mendengar semua, enggak ada yang menentang. Umar mengatakan wajibnya membedakan dari mereka. Para sahabat yang masih hidup ketika di zaman Umar mendengar ucapan itu dan diam. Itu juga menunjukkan kesepakatan ijma'. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah sisi ketiga dari penetapan ijma'. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma dzakarahu 'ammatu ulama'il Islam. Penetapan ijma' dari apa yang disebutkan oleh seluruh para ulama Islam, al-mutaqaddimin, yang terdahulu, wal-a'immah, dan para imam-imam yang mengikutinya, atau imam-imam al-matbu'in, yang memiliki pengikut, wa ashabuhum, dan juga sahabat-sahabat mereka, yakni ulama di madhabnya, ashabul imam fulan. Maksudnya adalah ulama di madhabnya. Ashabu imam syafi'i, para ulama di madhab syafi'iyah. Ashabu malik, para ulama di madhab malikiyah. Ashabu ahmad adalah para ulama di madhabnya Hanabila. Fi ta'lilin nahi an asya' bimukhalafatil kufar. Ucapan mereka seluruhnya, yang terdahulu maupun pengikut-pengikutnya, bahwa segala perkara yang dilarang dan kemudian disebutkan alasan larangannya adalah jangan menyerupai orang kafir atau mukhalafatin nasara, menyelisihi Nasrani, atau mukhalafatil a'ajim, atau jangan menyerupai orang-orang asing selain Islam. Wa huwa akthar min an yumkin istiqsa'uhu. Ini semua para ulama tadi menyimpulkan keharusan untuk membedakan diri dari orang kafir. Dan itu terlalu banyak untuk dikumpulkan satu-satu ucapan mereka, terlalu banyak. Dikatakan huwa akthar min an yumkin istiqsa'uhu, terlalu banyak untuk memungkinkan dikumpulkan seluruhnya. Wa ma min ahadin lahu adna nadharin fil fiqhi illa wa qad ballaghahu min dalika ta'ifatun. Dan tidaklah ada seorang pun yang memiliki sedikit saja pandangan dalam fiqih kecuali sudah sampai padanya berita ini, sudah sampai padanya riwayat ini dari ta'ifah, dari sekian kelompok ulama. Berarti hikayatul ijma', sisi yang ketiga, banyaknya para ulama dari sekian jenis madhab-madhab dan pengikut-pengikutnya selalu menyimpulkan dari larangan-larangan Nabi terhadap sekian perkara yang diberi alasan ta'lil, selisihi Yahudi atau selisihi Nasrani atau selisihi Ajim, jangan seperti orang Ajam, jangan seperti mereka dan seterusnya, menyimpulkan bahwa kita harus membedakan diri dari ashabil jahim. Itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan seratus, bukan dua ratus. Yastahil atau la yumkin istiqsa'uhu, hampir gak mungkin untuk disebutkan seluruhnya, saking banyaknya. Baik, maka orang yang memiliki adna, yang memiliki sedikit saja pemahaman fiqih, pasti dia sudah mendengar sebagian ucapan ini. Yani talibul ilmi sederhana saja pasti akan berkata, anda juga pernah dengar dari sekian ulama yang menyatakan seperti itu. Wa hadza ba'da ta'ammuli wan nadhar yurithu ilman. Dan ini setelah diperhatikan dan dipelajari, yurithu ilman daruriyan, memberikan ilmu yang pasti. Ilmu daruri adalah ilmu aksioma yang pasti. Bittifaqil a'immah, dan ini menurut kesepakatan para imam-imam semuanya, menunjukkan ala nahyi an muwafaqatil kuffari wal a'ajim, yang menunjukkan ilmu yang yakin, ilmu yang pasti, yaitu larangan untuk menyerupai orang kafir dan menyerupai orang-orang asing di luar Islam. Wal amr bimukhalafatih, dan sebaliknya perintah untuk menyelisihi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah saya singgung catatan pentingnya, kalau itu diperintahkan dalam Quran dan Sunnah, kalau itu dicontohkan secara ijma' dari salaful ummah, maka itu agama Islam. Walaupun sama dengan beberapa agama, kita tidak meniru mereka, tapi mereka yang meniru kita. Paham ya? Sebab ada orang yang bodoh tapi sok pintar. Bodoh aslinya tapi sok pintar. Kalau kita harus membedakan diri dari mereka, susah dong. Nanti mereka cukur, kita panjangkan. Mereka panjangkan, kita cukur. Repot. Itu kebodohan. Itu kebodohan. Mengapa? Karena dikira kita dipermainkan oleh mereka. Mereka nanti begini, kita bedain lagi. Mereka berubah lagi, kita bedain lagi. Itu salah besar dalam memahami. Kalau sudah agama memerintahkan, sholat misalnya, berdiri, ruku, sujud. Sekarang ada gereja yang beribadahnya dengan cara berdiri, ruku, sujud. tapi mengucapkan puji Tuhan Yesus dan seterusnya. Apakah kemudian kita rubah sholatnya? Ya enggak lah. Mereka yang meniru kita peduli amat kalau mereka yang meniru kita. Yang dibahas dengan ijma' adalah kita jangan latah meniru mereka. Kita punya agama sendiri, kita punya aturan sendiri, kita punya syariat, kita punya hukum, kita punya dari Allah Subhanahu wa taala din yang lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa ana adzkur min dzalika nuqtan fi madahibil a'immatil matbu'in al-yawm. Ma'a ma taqaddama fi athna'il kalam an ghairi wahidin minal ulama. Dan aku akan sebut, kembali pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan aku akan sebutkan beberapa contoh-contoh dari mazhab-mazhab para imam-imam yang diikuti, imam-imam yang punya pengikut hari ini, ya di zaman beliau, di zaman Syekhul Islam, atau nanti di dalam pembahasan akan beberapa ulama kita sebut juga, bukan satu saja dari para ulama, sekian contoh. Famin dalika, di antaranya tadi sudah sebutkan, kalau menyebutkan seluruhnya sulit, terlalu banyak, tapi sebagian saja kita contohkan. Famin dalika annal asl al mustaqir alaihi al amr fi madhhabi Abi Hanifah, bahwa hukum asal yang sudah ditetapkan urusannya di dalam madhab Abu Hanifah, anna ta'khir as-salawati afdal min ta'jiliha, bahwa ditundanya salat-salat itu lebih afdal daripada disegerakan. Pernah dengar mazhab ini dari mazhab Abu Hanifah? Memang agak berbeda dengan mazhab-mazhab para ulama lainnya. Para ulama menyatakan bahwa salat yang paling bagus fi awwali waqtiha. Sahih? Di awal waktu. Tapi Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya menyatakan salat yang paling afdal justru di akhir waktu, bukan di awal waktu. Illa fi mawadhi' yastathnunaha, kecuali di tempat-tempat tertentu, waktu-waktu salat tertentu yang tidak dianjurkan untuk menunda. Kastithna'i yaumal ghaim, ketika hari mendung. Wa kata'jilid duhur fisyita, atau menyegerakan salat duhur di waktu musim dingin. Wa inkana ghairihi minal ulama yaqul, walaupun selain mereka dari para ulama berkata, innal asla anna ta'jil afdal, bahwa hukum asalnya menyegerakan salat itu afdal, kata para ulama lain. Tapi Abu Hanifah berbeda. Yastahibbuna at-ta'khir. Beliau dan pengikutnya menganjurkan untuk menunda salat fajar sampai isfirar, mulai menguning. Wal 'ashr, dan juga salat 'ashr. Wal 'isya, dan juga salat 'isya. Wal dhuhur, kecuali di musim dingin. Fi ghairil ghaim, kalau tidak mendung. Summa qalu, kemudian mereka berkata. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini istihad beliau berbeda dengan istihadnya para ulama yang lain, dengan berbagai macam ta'lil wa dalil. Dalil yang mereka pakai, asfiru bil fajri a'zamu lil ajr, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nunggulah sampai isfirar akan lebih besar pahalanya. Hadis sahih, asfiru bil fajri a'zamu lil fajr a'zamu lil ajr. Tetapi para jumhur ulama memahaminya asfiru bukan menunda sampai isfirar, tetapi membaca bacaan panjang sampai isfirar. Ini para imam-imam masjid harus tahu itu. Sunnahnya subuh itu panjang sampai isfirar. Tetapi mereka memahami, tunggulah sampai syurar, itu lebih besar ajarnya. Dan saya pernah mengalami di Unaiza, ketika saya duduk di tempat Syekh Nusaymin rahimahullah, masjid di tempat saya tinggal, saya tinggal di bawah, di atas masjid, bawahnya masjid, imamnya Hanafi. Semua orang-orang yang terlambat hampir dari seluruh pelosok Unaiza akan datang ke sini. Jadi kalau subuh paling ramai, dijuluki dengan masjid buta akhirin. Karena dia buktikan kalau saya bukan terlambat. Begitu azan, imamnya datang. Baca Quran. Setelah salat sunnah tentunya. Terus lihat ke jendela. Baca Quran lagi. Lihat lagi jendela. Sampai menurut dia sudah istirahat, umat. Tapi kalau dia tidak hadir, orangnya akan ngomatin. Pengen cepat sholat, pengen cepat pulang, cepat tidur. Sehingga beliau datang dulu. Tapi tidak boleh ada yang komat. Sampai dia katakan komat. Hikmahnya, orang-orang yang terlambat di mana-mana datang ke situ. Paling ramai ketika sholat fajar. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Mereka berkata, qalu yastahibbu ta'jil al-maghrib. Tetapi dianjurkan untuk menyegerakan salat maghrib, lianna ta'khiraha makruh. Karena kalau menunda salat maghrib makruh, lima fihi min at-tashabbuh bil yahud. Lihat, ini mazhab Abu Hanifah yang mengatakan di akhir waktu lebih afdal kecuali maghrib katanya. Karena kalau menunda salat maghrib menyerupai Yahudi. Salatnya adalah ketika bintang-bintang bermunculan. Jadi sebelum bintang bermunculan, salat segera. Mana dalilnya bahwa ini pendapat Hanafi? Berpendapat sama dengan yang lain. Jangan menyerupai Yahudi. Walaupun mazhab mereka menunda salat di akhir waktu dengan berbagai macam alasan mereka, tetapi ternyata khusus untuk maghrib, kata mereka, segerakan. Sebelum ya tasyabak an-nujum. Segerakan sebelum menjamurnya atau menjaringnya bintang-bintang. Ini sudah banyaknya bintang-bintang. Wahada aydan qawlu sa'iril a'immah. Dan ini juga ucapan para imam-imam. Termasuk berbuka puasa. Segerakan berbuka, jangan sampai muncul bintang-bintang, karena itu adalah berbukanya Yahudi. Wa hadhihi al-illah mansusatun kama taqaddam. Alasan ini disebutkan oleh Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, mansusah secara nas sebagaimana telah lewat. Wa qalu aidan, mereka juga berkata, yukrahu sujud fi taq liannahu yushbih sani' ahli kitab min haitsu takhsisil imam bil makan. Masih mazhab Hanafi, tidak disukai sujud di dalam taq. Sudah pernah dibahas taq, ada lubang khusus untuk imam. Nah, ini jawaban kenapa masjid kita enggak ada itunya, enggak ada tempat mihrabnya, itu taq. Tidak dianjurkan, makruh untuk salat atau sujud dalam taq, karena itu menyerupai ahlul kitab di mana mereka mengkhususkan imamnya di tempat tertentu yang dibikin khusus. Bi khilafi ma idza kana sujuduhu fi taq, wa hadza aidan zahir madhhab Ahmad, dan ini juga yang tampak dari madhabnya Imam Ahmad. Alasannya sama, jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai Nasrani. Wa fihi atharun sahihah anis sahabah. Dan dalam masalah ini ada asar-asar yang sahih dari para sahabat. Dan juga dari sahabat Ibnu Mas'ud dan lainnya. Tapi yang sedang kita bahas adalah ucapan imam-imam madhab. Karena ini sudah dibahas ayat-ayat, hadis-hadis sudah dibahas. Ucapan sahabat sudah dibahas. Ucapan beberapa a'immah sudah dibahas. Sekarang ucapan para tokoh-tokoh fuqaha dari semua mazhab-mazhab. Waqalu, mereka juga berkata, la ba'sa an yusalli wa baina yadayhi mushaf muallakun aw sayfun muallakun liannahuma la yu'badani wa bi'tibarihi tathbutul karaha ila ghairihima wa la ba'sa an yusalli ala bisatin fihi tasawir lianna fihi istihanah bisurah wa la yasjud ala surah liannahu yushbih ibadatas suwar wa atlaqal karaha fil asl lianna al musalla mu'azzamun lillah. Mereka juga berkata, tidak mengapa untuk salat dan di depannya ada Quran. Itu di depan orang salat ada Quran kan? Enggak apa-apa. Boleh juga salat dan di depannya ada saifun muallaq, ada pedang digantung. Tidak mengapa. Mengapa kok boleh? Li'annahuma la yu'badan. Karena Quran dan pedang tidak disembah. Maksudnya tidak sembah oleh orang-orang kafir. Sehingga tidak tasyabbuh. Berbeda kalau di depannya ada gambar makhluk hidup. Tidak boleh. Karena tasyabbuh. Karena ada agama, ada orang-orang kafir yang menyembah patung, menyembah makhluk, menyembah gambar makhluk hidup dan sebagainya. Qala wa tathbutul karaha ila ghairiha, tetapi tidak disukai untuk salat menghadap sesuatu yang selain keduanya, yaitu yang biasa disembah oleh orang-orang kafir. Menghadap salib enggak boleh. Menghadap patung enggak boleh. Karena tersabuk. Wala ba'sa an yusalli ala bisatin fihi suwar. Tidak mengapa salat di atas hamparan yang bergambar, ini bergambar makhluk. Lianna fihi istihanah, karena kalau gambar itu di bawah diinjak-injak maka dia ihanah, ada penghinaan pada gambar tersebut, bukan pemuliaan. Wala yasjud ala surah, tetapi tidak boleh sujud menghadap gambar karena itu tasyabbuh dengan mereka yang menyembah berhala. Tasyabbuh yushbih ibadatus suwar, menyerupai orang yang menyembah gambar-gambar, menyembah patung, menyembah berhala. Sehingga kalau diinjak gambarnya itu ihanah, menghinakan. Tetapi kalau di depan orang salat tidak boleh karena itu memuliakan. Tasyabbuh dengan penyembah berhala. Wa atlaqal karaha fil asl li'anna al-musalla mu'azzamun lillah, tetapi mereka juga menganggap makruh, tidak boleh ada gambar-gambar di musalla karena musalla itu tempat yang diagungkan, yang dimuliakan, maka tidak boleh ada gambar-gambar makhluk hidup. Ala kulli hal, apa alasan-alasan tadi? Sama alasannya. Jangan menyerupai penyembah berhala. Kamu sholat, jelas orang sholat niatnya untuk Allah. Jelas dia ucapkan Allahu Akbar. Jelas dia ucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Jelas mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Tidak mengatakan gambar ini mulia, enggak sama sekali. Tapi kalau ada gambar di depannya, mirip, menyerupai penyembah berhala. Tidak boleh. Tapi kalau depannya ada mushaf, ada pedang digantung, ada kipas angin, enggak apa-apa. Mengapa? Tidak menyerupai penyembah kipas angin. Emang ada penyembah kipas angin? Enggak ada. Berarti alasan larangan-larangan tadi tasyabbuh. Berarti mereka berpendapat larangan untuk menyerupai orang-orang kafir. Walaupun jelas niatnya berbeda. Kita mau sholat kok, bukan mau berbuat syirik. Qalu, mereka berkata lagi, walau labisa sauban fihi tasawir, kalau memakai pakaian padanya ada gambar-gambar, kariha, tidak disukai. Hati-hati, istilah kariha, dibenci, tidak disukai, kalau ucapan salaf itu maknanya haram. Maknanya haram. Tidak seperti fuqaha yang menyatakan makruh, yakni karohiyat tanzih. Kalau dikerjakan enggak apa-apa, kalau tinggalkan lebih bagus. Bukan itu yang dimaksud. Tapi maknanya haram. Jangan sampai salah paham. Siapa yang memakai pakaian padanya ada gambar-gambar, maka tidak disukai, yakni haram. Li'annahu yushbih hamil sanam, karena dia menyerupai para pembawa berhala. Wala yakrah tamatsil ghairi diruh, tetapi tidak dilarang, tidak dibenci, tidak haram. Kalau bentuk-bentuk tadi bukan bentuk yang memiliki ruh. Patung dia, tapi bukan yang memiliki ruh. Patung pohon, patung apalagi. Li'annaha la tu'bad, karena itu tidak disembah. Patung menara, patung apalagi? Menara Zamzam, atau banyak tuh dijual di haram. Menara Zamzam untuk hiasan di rumah. Enggak apa-apa. Tapi ketika berbentuk makhluk hidup tidak boleh. Karena ada musyrikin yang menyembah berhala-berhala. Wa qalu aidan, mereka juga berkata, in sama yaum asyakki yanwi annahu min ramadhan kariha. Siapa yang berpuasa di hari syak? Hari syak itu hari sebelum jatuh Ramadan. Masih belum tahu nih akan terlihat atau tidak terlihat hilal untuk esok. Dia sudah puasa. Tidak boleh kalau niatnya Ramadan. Li'annahu tushbih bi ahlil kitab, karena dia menyerupai ahlul kitab. Apa itu? Li'annahum zadu fi muddati sawmihim, karena orang-orang ahlul kitab kalau berpuasa disuruh sekian, mereka tambahi. Katanya kehati-hatian. Maka Nabi menyatakan, siapa yang berpuasa yaumas syakki, siapa yang berpuasa di hari syak, maka dia telah menentang Nabi Muhammad SAW. Yani menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat, faqad asa Abul Qasim, telah bermaksiat kepada Rasulullah sallam. Berarti karihannya makruh apa haram? Haram. Itu menunjukkan bahwa dari tadi kalimat kariha-kariha dari para ulama mazhab itu maknanya haram, karahiyatut tahrim. Sebab hadisnya menyatakan faqad asa, telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Bermaksiat itu haram, bukan makruh. Wa qala aidan, mereka juga berkata, wa qalu fa idza gharabat asy-syamsu afadha al-imam wan nasu ma'ahu ala hay'atihim hatta ya'tu muzdalifah li'anna fi idhar mukhalafatil musyrikin. Ketika matahari terbenam, maka pemimpin haji dan seluruh pengikut-pengikutnya afadha, berjalan menuju Muzdalifah. Ala hayatihim, menurut keadaan mereka semuanya. Jadi tidak perlu sholat maghrib dulu, di isya dulu, di jamak, di arafah, enggak. Dan ini barakallahu fikum yang sunnah memang. Para ulama menyatakan ketika terbenam matahari di tanggal 9 Dzulhijjah, maka semua berjalan saat itu juga. Hatta ya'tu Muzdalifah, sampai mendatangi Muzdalifah. Li'anna fihi, lihat alasannya, masih madhab Ahnaf Abu Hanifah. Idharu mukhalafatil musyrikin, menampakkan pembedaan diri dari musyrikin. Menampakkan pembedaan diri dari musyrikin. Mukhalafatil musyrikin. Artinya mereka, para ulama tersebut, mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, kita harus membedakan diri dari musyrikin, membedakan diri dari Yahudi, membedakan diri dari Nasrani. Wa qalu aidha, mereka juga berkata, la yajuzul aklu والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين المسرفين. Tidak boleh makan, minum, atau memakai minyak atau minyak wangi dari bejana-bejana emas atau bejana-bejana perak. Lirijali wan nisa, bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau perhiasan, laki-laki enggak boleh emas, perempuan boleh. Tetapi kalau memakan makanan dari piring emas, laki-laki maupun perempuan tidak boleh. Atau minum dari bejana emas atau perak, laki-laki maupun perempuan tidak boleh. Atau memakai wadah untuk minyaknya atau minyak wanginya dengan wadah emas juga tidak boleh, laki-laki maupun perempuan. Limadha? Mengapa? Li'annahu tushbih biziyil musyrikin. Karena itu menyerupai pakaiannya atau menyerupai musyrikin, menyerupai kebiasaan musyrikin. Wa tana'um, dan bermegah-megahan. Tana'um apa? Kalau orang itu sesuatu yang tidak perlu tapi dia pakai dengan menghamburkan kekayaan, itu tana'um namanya. Dengan tana'umnya para mutrifin al-musrifin, tashabbuh dengan golongan orang-orang yang sombong, para mubadzirin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Para mubadzirin adalah saudara-saudaranya setan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para mutrifin, para musrifin, kita enggak boleh menyerupai mereka. Orang-orang yang sombong menghambur-hamburkan kekayaannya untuk perkara-perkara seperti itu. Alasannya sama. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, orang-orang sombong, orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan bernikmat-nikmat dengan perkara yang haram. Iktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi واصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشكرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.